إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين إخوان في دين عزكم الله dalam Islam kedudukan niat sangat urgent, sangat tinggi, sangat mulia, menentukan keabsahan sebuah amal, menentukan kesolehan sebuah amal. Kunci sebuah amalan, sebuah tindakan, sebuah ucapan diberkati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Niat yang baik membawa keberkahan. Niat yang baik menjadikan amal yang dipandang kecil menjadi besar. Di surah dalam Al-Quranul Karim, Allah memerintahkan kita semuanya untuk mengikhlaskan niat dalam beribadah kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan mereka enggak diperintahkan melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah semata sebagai orang yang hanif, orang-orang yang wahid, yang menghadapkan hatinya kepada Allah semata. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal tergantung niatnya, sah tidaknya tergantung niatnya, dan masing-masing orang meraih pahala dengan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya baik, maka sah amalnya, berpahala. Kalau niatnya jelek, amalnya tidak sah, berujung kepada perkara dosa. Ikhwan fillah rahimakumullah, masyhur dari kalangan salafun salih pernyataan mereka, rubba niyatin saghiratin tukabbiruhu niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Betapa banyak amal yang kecil yang dianggap remeh menjadi besar dikarenakan niat, dan betapa banyak amal yang besar dianggap besar menjadi kecil karena niatnya. Niat yang baik membawa keberkahan amal. Niat yang baik menjadikan amal itu menjadi amal yang besar amal yang mulia dan dikasih pahala. Niatan yang jelek menghancurkan barokah amal. Niat yang jelek memunculkan sekian banyak mafasid, kerusakan-kerusakan, kemadharatan-kemadharatan yang menimpa sang pelaku dan juga yang lainnya. Menghancurkan pahala amal, menjadikan amal-amal yang besar sirna, pudar, kecil, bahkan hancur, sia-sia, ditolak, bahkan berujung kepada perkara dosa. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidak memandang bentuk-bentuk kalian, tidak memandang jasad kalian, fisik kalian, tapi Allah memandang hati kalian dan amal kalian. Hati, niat kalian. Amal kalian, pembuktian niat ikhlas dengan amal yang sesuai dengan sunnah. Yang diperhatikan, niat kalian. Keikhlasan kalian, niat baik kalian, buktikan dengan amal soleh. Sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fillah azakumullah, dengan niatan yang baik, amal-amal yang mubah berubah menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan dalam sabdanya ketika menyebutkan rakam sedekah dengan tanpa harta benda. Beliau mengatakan wa fi bud'i ahadikum sedekah. Dan ketika kamu mengumpuli istri kamu, padanya sedekah, pahala sedekah. Ditanyakan oleh mereka, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Ya Rasulullah, apakah seseorang di antara kami menyarukan syahwatnya dan dapat pahala? Beliau mengatakan, ara'aita law wada'aha fi haramin akana 'alaihi wizr. Bagaimana pendapat kamu kalau seandainya dia salurkan pada perkara yang haram, bukankah dia berdosa? Fakadzalika idza wada'aha fi halalin kana lahu ajr. Begitu pula ketika diletakkan dalam perkara yang halal, maka dia mendapatkan pahalanya. Dari hadis ini diambil faedah besar, kaidah besar oleh para ulama una. Di antaranya disebutkan Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, dengan riwayat ini disebutkan kaidah al-mubahat tasiru ta'at bin niyati salihat. Amal-amal yang asalnya mubah bisa berubah menjadi niatan, menjadi amal-amal yang saleh, amal ketaatan kepada Allah dengan niat yang baik. Mubah menjadi ta'ah dengan niatan yang salihah. Kita makan, kita minum, ketika diniatkan untuk menguatkan fisik, menguatkan badan, lalu dipergunakan untuk ibadah kepada Allah, amal soleh yang lainnya, untuk talabul ilmi, untuk ibadah kepada Allah, makan, minum tadi, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Orang beristirahat, tidur, diniatkan untuk beristirahat, melepas lelah, letih, supaya dia bangun fresh kembali, segar kembali, sehat kembali, kuat kembali untuk ibadah kepada Allah, untuk beramal saleh. Tidurnya dia ibadah. Dinukil dari sebagian salaf, mereka mengatakan, inni ahtasibu naumati kama ahtasibu qiyami. Aku berihtisab mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla dengan tidurku ini, sebagaimana aku ihtisab mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla dengan qiyamul lailku. Ketika dia letih lelah, istirahat dia, tidur dia, tidak mengerjakan qiyamul lail, tapi tidurnya dia diniatkan ibadah kepada Allah supaya kembali kuat, kembali fresh untuk ibadah berikutnya di hari-hari berikutnya. Tidurnya ibadah, qiyamul lailnya ibadah. Itu dikarenakan dia memberdayakan niat yang baik untuk semua aktivitasnya. Maka ikhwan fillah azakumullah, sebagai seorang muslim yang mendambakan semua kebaikan, yang mendambakan keberkahan amal, yang mendambakan keberkahan hidup, maka wajib atas dirinya untuk senantiasa mengevaluasi niatnya. Untuk apa dia berucap? Untuk apa dia berbuat? Untuk apa dia beramal? Untuk apa dia beraktivitas? Untuk apa dia berdiri tanduk? Untuk apa dia mengerjakan ini, mengerjakan itu? Evaluasi niat selalu. Pastikan niatan-niatan kita salihah. Baik sesuai dengan bimbingan syariat. Itu akan membawa keberkahan, membawa kebaikan, membawa kemaslahatan, membawa kemanfaatan dan keberkahan. Jangan sampai ada niatan-niatan yang buruk, tendensi-tendensi pribadi, kemaslahatan pribadi, tendensi duniawi, atau niatan-niatan jelek, niatan-niatan yang diharamkan dalam Islam, atau lebih daripada itu. Maka itu semua akan menghancurkan ibadah, menghancurkan amal ketaatan, menghancurkan amal saleh. Apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, semuanya akan hancur. Tidak akan ada keberkahan, tidak akan membawa kedamaian, tidak akan membawa kebaikan atau kemaslahatan atau kemanfaatan untuk agama kita atau duniawiya kita. Ketika kita mau beramal, beramal soleh, amal-amal yang memang dibimbingkan dalam Islam, segera evaluasi niatmu. Sudah ikhlaskah ibadahmu? Sudah ikhlaskah amal solehmu? Sudahkah ada menata niatan ini engkau persembahkan semua ibadah kamu, semua amal soleh kamu lillahi ta'ala? Sudah kamu tata niat kamu, amal solehmu, ibadahmu untuk ihtisabul ajri indallah? Hanya mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal. Evaluasi niat kamu, apakah ada di situ susupan, sisipan, niatan-niatan yang tidak bagus? Apakah ada niatan-niatan duniawi atau pribadi di sela-sela ibadahmu? Setelah kamu cek, dievaluasi. Masing-masing orang tahu kadar dirinya. Masing-masing orang tahu kondisi dirinya. Ikhlaskan niat, barokah ujungnya. Ada niatan-niatan lain, rusak amalnya kamu. Bukan barokah yang kamu dapatkan. Ketika kamu masuk, andil, bertahun dalam dunia dakwah, dalam dunia tarbiyah, kamu cek niatmu. Kamu evaluasi niatmu. Untuk apa kamu terjun? Untuk apa kamu ta'awun? Apa niatan kamu? Apa tujuan kamu? Ta'awun dakwah, ta'awun tarbiyah. Cek niatan kamu. Pastikan tujuan kamu lillahi ta'ala. Melaksanakan perintah Allah untuk tarbiyah dan dakwah. Pastikan niatan kamu baik. Kamu niatkan untuk membela agama Allah, untuk menjaga agama Allah, untuk menyebarkan ilmu yang ada pada diri kamu, mendidik kaum muslimin dengan tarbiyah salafiyah sahihah, mendakwahkan al-haq, sunnah kepada umat. Pastikan niatan kamu ikhlas karena Allah semata. Pastikan tidak ada tendensi pribadi atau duniawi padanya. Murni ihtisabul ajr innallah. Ingin mendapatkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. bukan untuk menggapai sebuah kedudukan, bukan untuk menggapai sebuah kepentingan, entah pribadi atau duniawi. Tarbiyah dan dakwah bukan sebagai tempat dan ajang mendapatkan jabatan atau posisi atau kedudukan. Tarbiyah dan dakwah bukan sebagai ajang untuk mendapatkan kemasyhuran atau ketenaran atau nama baik atau yang semisal itu. Cek kembali niatan kamu ketika kamu ikut andil, ikut ta'awun dalam tarbiyah dan dakwah. Ketika niatan kamu yang pertama niatun salihah, insyaallah tarbiyah kamu berkembang, tarbiyah kamu berbarokah, dakwah kamu berbarokah, dakwah kamu akan menebarkan kebaikan, membawa kemaslahatan, kemanfaatan untuk kamu, keluarga kamu, masyarakat kamu, ikhwah-ikhwah yang ada, muslimin yang lainnya. Tarbiyah akan nampak kemaslahatannya, dakwah akan nampak keberkahannya, dikarenakan ikhlasun niyah, niatun salihah yang ada pada para pengabu-pengabunya. Tapi ketika niatan yang kedua yang ada pada kamu tidak akan lama, dakwah yang kamu bina selama ini akan hancur, tarbiyah yang kamu bina selama ini akan hancur. Tidak akan nampak keberkahannya, tidak akan nampak kemaslahatan dan kemanfaatannya, akan sirna, akan porak-poranda. Dakwah yang kamu dulu rintis dengan peluh dan keringat, dengan perjuangan, dengan pengorbanan, hancur seketika, hilang seketika, pergi seketika. Orang-orang baik di sekitar kamu, orang-orang mulia di sekitar kamu, masyarakat yang baik di sekitar kamu, para thalabah di sekitar kamu, itu perlu dicek niatnya, dievaluasi niatnya. Kalau demikian keadaannya, segera kamu cek niatan kamu. Jangan-jangan ada dasisatun khafiyatun fi qalbik. Ada dasisah, perkara-perkara yang samar yang menyusup dalam hatimu, dalam kalbumu. Ada syahwatun khafiyah fi qalbik. Ada syahwat samar yang ada pada hati kamu. Ada syuhrah, niatan kemasyhuran, hubur riyasah, ingin jabatan dan pimpinan, kepemimpinan dalam hati kamu. Dasisah khafiyah. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah dalam Syarah Arba'in Jami'ul Ulum al-Hikam. Seseorang yang dulunya di atas dakwah al-haq, dakwah sunnah, orang yang dulunya di atas tarbiyah salafiyah hak, ternyata kemudian di ujungnya dia lepas dari semua itu. Lepas dari dakwah salafiyah, lepas dari tarbiyah salafiyah, menyimpang daripadanya di ujung hayatnya. Yang semestinya diharapkan mendapatkan husnul khatimah di atas dakwah dan tarbiyah yang mulia, ternyata di ujungnya justru mendapatkan su'ul khatimah. Ibnu Rajab mengatakan itu dikarenakan ada dasisatun khafiyah, hal-hal yang menyusup, yang samar dalam kalbunya, hanya Allah yang tahu dan dia yang tahu. Hal-hal yang melanggar syar'i, niatan-niatan yang buruk, niatan-niatan yang salah, niatan-niatan yang tidak bagus, sangat samar, hanya kamu yang tahu dan Allah pastinya. Tetapi di ujung hayatnya nanti Allah bongkar semuanya itu di hadapan hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Dia mati di atas selain sunnah, selain al-haq, na'udzubillahi min dzalik. Apapun amal kamu, apapun ucapan kamu, apapun tindak tanduk kamu, aktivitas kamu, selalu evaluasi niat. Niat yang salihah berujung keberkahan dan kebaikan. Niatun fasidah, niat yang rusak berujung kepada kebinasaan dan kehancuran. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum wa li sa'il muslimin muslimat astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ما بعد. معاشر المسلمين رحمكم الله. Begitu pula ketika kita hidup di dunia ini, menikmati dunia dan seisinya ini, mengais rezeki, berdayakan niat yang salihah. Evaluasi niat, untuk apa kamu mencari usaha, untuk apa kamu mengais rezeki, untuk apa kamu berdagang, untuk apa kamu bertani, untuk apa kamu berladang, untuk apa kamu berternak, cocok tanam, dan ragam usaha-usaha yang lainnya, untuk apa kamu kerjakan itu. Evaluasi niat. Niatan yang baik akan membawa barakatul rizki wal hayah, keberkahan rizki dan kehidupan kamu. Kalau niatan kamu untuk mandiri, tidak untuk mengemis. Kalau niatan kamu untuk menafkahi keluarga dengan halal. Kalau kamu niatannya betul-betul komitmen dengan usaha yang halal, sengaja menjauhi yang haram. Kalau niatan kamu punya komitmen kelebihan harta, kamu gunakan untuk amal-amal ketaatan terkait dengan harta, sedekah, nafkah, wakaf, hibah, dan yang lain-lainnya. Kalau itu yang kamu niatkan, maka niatun salihah, niatan baik, saat kamu melangkah mencari ma'isyah, adalah awalu barakatir rizki. Awal mula datangnya keberkahan rizki. Demikian disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah dalam bukunya Bahjatul Qulubil Abrar. Begitu pula barakallahu fikum dalam semua aktivitas kita. Kita talabul ilmi, tafaqquh fiddin, datang ke tempat taklim, mengajarkan ilmu. Apapun yang kita kerjakan terkait dengan duniawiyah kita, apalagi terkait dengan diniyah kita, agama kita, selalu evaluasi niat. Muhasabatun nafsi fi niyyah, introspeksi diri pada niatan kita masing-masing. Ikhlaskan niatmu, hadirkan niat yang salihah, barokah. Hindarkan niatan yang fasidah, merusak. Jangan sampai kita telah mengerjakan amal besar, ternyata sirna, hancur dikarenakan niat yang rusak. Bukan semata-mata hancur, kita diiqab, kita dihukum, kita diazab, na'udzubillah min dzalik, dikarenakan niat yang fasid, yang rusak tadi. Ingat baik-baik hadis yang sangat panjang dalam Sahih Muslim, kisah tiga orang yang pertama kali neraka jahanam dinyalakan apinya untuk mereka. Tiga orang pertama yang dimasukkan dalam neraka jahanam, bukan orang sembarangan. Yang satu alim, qari. Yang satunya jawad, dermawan dengan sedekahnya. Yang satunya mujahidun syuja', mujahid yang pemberani. Ilmu, tilawatul Quran, amal besar. Sadaqah, infak, dermawan, amal besar. Jihadun fi sabilillah, amal besar. Ketika ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla tentang niatan mereka, dibongkar ketika itu. Ternyata yang satu menimba ilmu, membaca Al-Quran, supaya dikatakan alim, dikatakan qari, waqad qil. Di dunia sudah dapat itu semuanya. Ya, yang punya harta benda, ya harta yang baik ditanya, mengakunya infaknya fi sabilillah, ternyata bohong. Dibongkar keadaan dia, infaknya dia, supaya dikatakan sedikit jawad oleh dermawan. Yang satu lagi, terbongkar kebohongan dia. Dia berjihad fi sabilillah supaya dikatakan sebagai orang yang syuja', pemberani. Semuanya rusak niatnya. Bukan lillahi ta'ala. Bukan ikhlas karena Allah. Bukan ihtisabul ajr indallah. Ada niatan yang rusak. Niatan-niatan duniawi. Mereka semua disungkurkan ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Amalnya sia-sia. Bukan semata amalnya sia-sia. Tetapi mendapatkan hukuman yang besar. Yang mengerikan dari Allah Azza wa Jal. Dihukum dengan neraka dikarenakan niatan yang rusak tadi. Jangan sampai sirna dengan niatan buruk. Maka ikhwan fillah azakumullah sebagai seorang muslim, terutama sebagai seorang salafi, selalu muhasabatun nafsi, introspeksi diri. Banyak yang harus diintrospeksi. Yang terpenting adalah niatmu. Muhasabahlah terkait dengan niatmu. Evaluasi selalu niatmu. Niat yang baik berbuah kebaikan, yang rusak berbuah kejelekan. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya kepada kita semua, diberi anugerah niatun salihah, amarun salihah, sehingga dengan itu semuanya kita mendapatkan barakatul rizqi, barakatul ilmi, barakatul amal, barakatul da'wah, barakatul hayah, dan semoga dijauhkan dari niatan yang fasidah yang merusak semua amal yang ada. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.